Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 112. Jadwalun yubayyinu ma'ani kana wa akhwatiha fi halatin nuqsani wat tamam. Ya, pada halaman ini diterangkan, yaitu tabel yang menjelaskan makna-makna kana dan saudaranya yang dalam keadaan sebagai fi'il naqis maupun sebagai fi'il tam. Ma'ani kana wa akhwatiha fi halatin nuqsan, makna-makna kana dan saudaranya dalam keadaan sebagai fi'il naqis, kemudian sebelah kirinya ma'ani kana wa akhwatiha fi halati tamam, makna-makna dari kana dan saudaranya ketika sebagai fi'il tam. Al-fi'lu kana ma'nahu ittisaful mubtada'i bil khobari fil ma'udhi. Makna dari kana adalah mubtadanya itu disifati dengan khobar di zaman atau waktu yang sudah lewat. Ya, contohnya misalnya, ya, kana Abu Maryama mudarrisan, ya misal. Maka di sini mubtadanya disifati dengan khobarnya, bahwasannya Abu Maryam itu adalah seorang guru dahulunya. Ya. Kemudian yang lainnya nanti tinggal dikiaskan seperti itu. Kemudian kana ketika fi'il tam, yaitu makna hasola atau hadasa. Ya, makna hasola atau hadasa. Yaitu makna hasola atau hadasa, yaitu terjadi atau menghasilkan atau terjadi. Seperti yang kemarin sudah dicontohkan, ya. Ya. Ya, kemarin sudah dicontohkan yang tam, ya. Misalnya istaddatirrihu fakanal mataru. Ya, di sini kananya adalah tam karena maknanya hasola au hadasal mataru. Angin bertiup kencang lalu terjadilah hujan, itu. Di situ bukan kana yang nakis tapi kana yang tam. Ya. Kemudian yang kedua ada asbaha. Asbaha maknahu ittisafuhu bihi fis sabah. Ya. Ittisafuhu yakni ittisaful mubtada'i bihi yakni bil khabari fis sabah. Mubtadanya atau isimnya, istilahnya ya, itu disifati dengan khobarnya fis sabah di waktu pagi. Adapun yang tam maknanya dakhala fis sabah, masuk waktu pagi itu. Kemudian adha itisafuhu bihi fil dhuha. Ya, disifatinya mubtada dengan khobarnya di waktu duha. Kemudian yang tam dakhala fil duha, masuk waktu duha. Kemudian amsa ittisafuhu fil masa, disifatinya khobar mubtada dengan khobarnya di waktu sore. Yang tam dakhala fil masa'i, yaitu masuk waktu sore. Dhalla ittisafuhu bihi naharan, ya waqta dhil, yaitu disifatinya mubtada dengan khobarnya di waktu siang, yaitu waktu dhil, yaitu ada bayangan, ya, bayangan sinar matahari, itu maknanya waktu siang. Adapun makna tam adalah dama wastamarra, yaitu senantiasa atau berkelanjutan, ya, senantiasa. Kemudian bata ittisafuhu bihi lailan waqtal mabit. Ya, adapun baca makna nakisnya adalah disifatinya mubtada dengan khobar di waktu malam, yaitu waktu bermalam. Adapun makna tamnya nazala lailan. Ya. Nazala baca yakni nazala lailan. Singgah di waktu malam. Kemudian soro atahawul. Soro adalah untuk perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Soro tilmidhu mudarisan misal, murid itu berubah menjadi guru. Ya. Artinya siang harinya belajar, sore harinya ngajar itu kan misalnya. Ya. Murid itu menjadi guru gitu ya. Soro untuk tam makna roja'a ya, wantaqolah makna kembali ataupun berpindah itu. Kemudian laisa an-nafyu fil hal, laisa itu menunjukkan makna nafi. Ya, makna nafi atau peniadaan di saat tersebut. Ya. Adapun tamnya ini laisa tidak ada. Tidak ada laisa yang tam ya, kemarin sudah disinggung laisa itu termasuk fi'il yang senantiasa dalam keadaan atau bentuk naqis saja itu. Yang kemarin sudah diberikan kesimpulan ya seperti itu. Ya bahwasanya af'alun la ya di sini kemarin ya sudah ada kesimpulan bahwasanya laisa itu hanya dalam keadaan naqis ya, dalam keadaan naqis ya. Ya wa kullu akhwati kana ta'ti naqisatan wa tamadan illa salasa ya ma fatia ma zala laisa fala ta'ti illa naqisatan, itu kan ya. Kemudian yang berikutnya ada madama, madama untuk yang naqis istamar istimraru tisafil mubtada bil khabar, yaitu mubtadanya disifati dengan khabar di dalam keadaan istimrar terus menerus yes, atau selaginya gitu ya. Kemudian tamnya baqiya wastamarra. Ya ada sedikit kesamaan ketika tam juga ya, makna baqiya ya baqiya wastamarra. Ya. Kemudian berikutnya ada mazala ya, mazala manfaqa mafatiha mabariha mulazamatul khabar lil mubtada. Itu khabarnya senantiasa mensifati kepada mubtadanya, mengikuti ya, mengikuti kepada mubtadanya yang sering di terjemahkan dengan senantiasa terus menerus tidak henti-hentinya itu. Mazala manfaqa mafatiha mabariha. Ya, adapun makna tamnya zahaba au faraqa, itu pergi atau berpisah, itu mabariha ketika makna tam. Itulah gambaran ya perbedaan antara makna ketika naqis dan makna ketika tam. Kemudian yang berikutnya di situ ada nama liju mu'arabatun, contoh-contoh kalam atau jumlah yang sudah di-i'rab. Ya di situ ada latihan cara meng-i'rab ya, sering Anda sampaikan, berkali-kali Anda sampaikan, hafalkan dan hafalkan. Ya, cara mengirob yang ada. Soro salju ma'an. Ya, soro salju ma'an. Ya, es itu berubah menjadi air. Ya, karena di luar ya, di luar kulkas itu atau freezer ya, maka tadinya es ditaruh di luar jadi air. Kalau air ditaruh di dalamnya maka berubah jadi es gitu. Soro salju ma'an atau sorol ma'u saljan, itu kadang seperti itu. Maka kalimat soro salju ma'an, soro fi'lun ma'udin naqisun mabniyun alal fathi. Asalju ismu soro marfun wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu. Ma'an khabaru soro mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu. Kemudian yang kedua, sanian kana fil fasli talibun. Ya, adalah di kelas itu ada seorang siswa. Kana fi'lun madhin naqisun mabniun 'alal fathi, fi harfu jarin mabniun 'ala sukuni, al-fasli ismun majrurun bi harfil jari fi wa 'alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu wal jaru wal majruru fi mahalli nasbin khabaru kana muqaddamun. Ismu kana talibun ismu kana mu'akharun marfun wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Kemudian yang ketiga, salisan la yazalul mataru yanzilu. Ya, senantiasa hujan itu turun atau hujan masih turun. La yazalu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Al-mataru ismu la yazalu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Yanzilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin khabaru la yazalu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, istaddati rihu fakana al-mataru. Ya, di sini dicontohkan cara mengirob fi'il yang tam, ya, fi'il yang tam. Kana fi'lun madhin tamun mabniun 'alal fathhi. Ya, kana di sini fi'il madhi tam mabni fathah, al-mataru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Sedangkan al-mataru dia fa'il, jadi bukan isimnya dan tidak ada isimnya karena ini fi'il tam. Sehingga yang ada adalah fa'ilnya. Fa'il yang dirofa dan tanda rofanya adalah dhammah yang tampak, ya, dhammah yang terlihat. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran tentang kana wa akhwatuha, ya, cara garis besarnya seperti itu. Dan yang terpenting adalah fahami prinsip-prinsip, poin-poin yang disampaikan, ya, di buku ini merupakan poin-poin yang sangat bagus, faedah yang sangat bermanfaat, ya, ketika kita bisa menghafalkannya, bisa memahaminya, dan juga nantinya bisa menerapkannya, baik di dalam membuat kalimat maupun di dalam membaca kitab. Demikian yang bisa disampaikan, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.